warna mesin mendung siang hari di trotoar diterangi hangat lampu jalan nyanyi riung klakson debu yang dibuai caci maki merdu matahari warna-warni mesin mendung siang hari. I do.